Hukum berwuduk di WC. Ayo, apa hukumnya? Apa sah apa tidak? Banyak nih orang berwuduk di WC, ya, kamar mandi. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i, hukumnya sah tapi makruh. Sah tapi makruh, tetap sah. Udah dibahas dulu. Tetap sah tapi makruh. Kenapa? Karena di WC memang betul tempat najis. Tapi kan najisnya tidak kelihatan. Jadi kita dalam Islam ini, nahnu nahkum bidzawahir. Kita ini hanya menghukumi yang zahir saja. Yang zahir. Yang zahir ada apa? Yang kelihatan. Yang enggak kelihatan enggak dihukumi. Makanya kalau masalah ikhlas, pamer, itu kita enggak berhak menghukumi. Karena apa? Itu perkara batin. Hanya dia dan Allah aja yang tahu. Oh, tak ikhlasnya, enggak bisa. Emang kamu tahu dia enggak ikhlas? Kan hanya dia dan Allah yang tahu. Kita enggak berhak menghakimi. Paham? Ya. Lalu apalagi termasuk perkara najis inilah. Kalau kelihatan dengan mata, ya jelas kita hukumi najis. Kelihatan misalkan ada air kencingnya di situ, ada kotorannya atau kucingnya, kan ada kucing yang terlatih buang kotoran di kamar mandi, ya dibersihkan. Ya kalau kelihatan namanya ainiyah, kalau tidak kelihatan namanya hukmi. Ini ya dengan cara-cara yang sudah dibahas. Tapi kalau tidak kelihatan, bersih aja, walaupun kuning-kuning, tidak apa-apa kita wudu, dengan catatan kuningnya itu tidak nempel ke badan kita. Bersihkan dulu, wudu di situ, walaupun makruh. Karena kan ada beberapa tempat yang memang wudunya di dalam kamar mandi. Tidak mungkinlah kita ambil canting, keluar WC, wudu, basuh aja, masuk lagi dalam, kan ribet, banyak waktu kan, menghabiskan banyak waktu. Nah, tapi kalau ada disediakan wuduk di luar, wuduk di luar. Kalau enggak, ya di dalam. Biasanya habis mandi. Mandi sekalian wuduk. Bahkan maaf. Belum dalam keadaan memakai busana. Boleh apa tidak? Boleh. Berwuduk di dekat, kita kan mandi. Misalnya mandi, pas mau sholat, wuduk kita. Belum pakai baju ini. Belum pakai baju, belum berkembang. Apa boleh? Boleh. Walaupun makruh. Boleh. Selama tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu. Ya, kalau kamar mandi sendirian yang membatalkan wudhu mungkin keluar angin atau keluar air kencing air besar atau menyentuh kemalu. Malu karena dia sendiri di kamar mandi. Tidak apa-apa. Jadi wudhu di kamar mandi boleh, cuman makruh. Ya, hukumnya makruh. Karena apa? Karena tadi itu. Apa namanya? Bisa jadi itu memang tempat najis. Takutnya kena najis ke badan kita. Nah, kalau kena bagaimana Pak Ustaz? Kalau kita memang melihat dan yakin, ya dihukumi najis. Kalau kita enggak kelihatan dan tidak yakin, enggak apa-apa. Tapi was-was. Al-was-was satu minas syaitan. Was-was itu dari setan. Itu setan datang bisikan. Dilawan itu. Alladhi waswisu fi sudur. Nah, itu tugas setan itu. Bikin was-was. Was-was itu bahasa Arab. Was-wasai waswisu. Was-was itu bahasa Arab. Jadi was-was. Dulu kita ada santri di Cirebon itu. Saya Ustaz Amin yang senior-senior ya. Hidayat belum. Saya Hidayat masih bawah. Ustaz Amin tanya. Muhi. Ustaz Muhi. Ada santri kami dulu di Cirebon. Was-was terus. Jadi kalau wudu itu sampai setengah jam. Ambil air. Nawai itu. Oh, sini belum kena. Ambil air. Nawai itu. Sampai nyelam kepala dia. Masih belum sah kata dia. Ragu saya. Kenapa? Airnya belum masuk ke telinga katanya. Ragu saya kenapa? Airnya belum masuk ke lubang hidung. Jadi betul-betul dihirup sampai masuk, sampai kesedak baru sah itu. Ada benar di Cirebon dulu. Siapa lupa namanya? Tanya sama Ustaz Amin, enggak dia. Kalau enggak percaya anak laki-laki. Wudu itu sampai setengah jam. Air itu sampai segini. Wudu itu sampai segini. Maka kita kan segini. Jadi kalau kita segini itu ragu dia, ini kayaknya enggak sah nih. Belum kena ini. Sampai segini. Suatu hari dia masuk kamar mandi. Lama kamar mandi yang di depan itu, depan masjid pusat itu, kan ada kamar mandi dua itu. Ya. Dulu masih bagus, sekarang atapnya udah bolong-bolong. Itulah anak pondok itu, besi aja dimakan. Jadi dia mandi pas ada tamu kan. Lamanya dulu enggak kayak sekarang. Dulu WC enggak ada. Jadi kalau tamu itu WC-nya ke belakang, jauh ke belakang itu. Kasihan, pas ada di depan. Siapa di dalam? Si Fulan. Wah, tuh si Fulan lagi. Jangan-jangan dia wudu ini di dalam ini. Lama digedor-gedor. Ada satu jam. digedur-gedur dah ini. Coba panjat, langsung panjat. Hati-hati, takutnya dia penyakit ayam. Begitu dipanjat sama anak-anak, diambil tangga, panjat, ternyata dia nyelam di dalam bak mandi. Nyelam dia, tinggal kepalanya doang begini. Melami. Akhirnya gedor keluar, "Eh, kenapa nyelam?" katanya. "Apa wudu?" katanya. "Loh, apa wudu harus nyelam? Anak ragu, basuh wajah, basuh tangan, kayaknya dia enggak kena ini." Akhirnya beliau kena nyelam satu bak kamar mandi itu. Mau. Ya justru itu nyelam jadi tambah enggak sah lagi. Karena jadi mustahil. Tapi anak was-was nih. Was-was anak takut ini. Nah, itu namanya al-waswas itu minas syaitan. Dulu ada ini pokoknya was-was nih harus dilawan. Ada orang datang kepada Habib Abdurrahman Al-Masyhur, pengarang kitab Bughyatul Muslim. "Bib, ya. Saya ini kalau sholat, misalnya sholat sini, was-was saya, jangan-jangan ini sejadah ini najis ini. Karena ada orang yang tidur, mungkin cicak jatuh." Kan tidak tahu kita. Cicak jatuh, kotorannya, apalah. "Jadi anak sholat ini, kayaknya najis." Kata Habib, "Bagaimana?" "Oh gitu ya, besok ente sholat di kandang kambing." "Loh, tambah najis, Bib. Ini aja yang enggak kelihatan anak was-was. Jangan-jangan ada kotoran cicak ini. Jangan-jangan ada bekas kucing ini. Jangan-jangan ini. Apalagi nih, kandang kambing ya. Banyak kotoran kambing ya. Nah, ente besok 40 hari sholat di kandang kambing." Karena Habib yang nyuruh. Pakai sejadah. Enggak usah pakai sejadah. Sholat ya. Jadi kalau ada kotoran bagaimana? Ente sapu aja. Karena kotoran kambing itu kan apa kering. Enggak nempel sama tempatnya. Umur kan bau, jijik, ya kan? Pakai jerami, ya. Makanya Habib 40 hari. Setelah 40 hari, dia lawan, datang. "Habib, bagaimana saya sudah berpikir?" "Besok itu sholat di masjid." Begitu dia sholat di masjid, dia merasakan ketenangan. Dia merasa, ini udah suci nih. Karena 40 hari sholat di kandang kambing. Ya, penuh najis ini. Ketika sholat di masjid, ya dia merasa suci. Kenapa? Islam hanya menghukumi yang kelihatan saja. Yang kelihatan, misalnya kamu melihat di situ ada kotoran, kotoran cicak misalnya, yang najis bagi kamu, kamu keluar, orang lain datang, kamu nggak kasih tahu orang ini tidak melihat ada kotoran cicak, mungkin sudah terbang kena angin, ya dia sholat di situ sah, karena dia tidak melihat. Tapi kamu yang melihat wajib kasih tahu, "Mohon maaf di sini najis," atau kasih debat. Tapi kalau misalnya yang melihat lupa atau sudah pergi, enggak kasih tanda, orang ini datang dan tidak melihat, hukumnya suci, enggak najis. Kamu masuk kamar mandi, airnya mutan najis karena kemasukan bangkai tikus misalkan. Diambil tikus, keluar, dibuang. Habis itu kamu pergi dan lupa menguras bak mandi. Datang orang lain. Orang lain ini kan enggak melihat ada bangkai tikus. Maka bagaimana hukumnya? Suci bagi dia. Dan kamu enggak kasih tahu dia. Kecuali kamu masih ada situ, "Pak, mohon maaf ini tadi ada bangkai tikus najis." Wajib kasih tahu dan orang itu jadi tidak sah karena dikasih dah. Tapi kalau kamu enggak ada tanda juga ini, maka air di situ menjadi suci bagi dia. Bagi kamu hukumnya najis. Itulah makna daripada nahnu nahkum bizawahir. Kita ini hanya menghukumi loh. Jadi enggak bisa perkara batin, enggak bisa. Perkara batin. Kamu enggak ikhlas ya. Jangan berkawan sama orang itu orangnya penghasut. Kecuali memang jelas orangnya hasut, ngomongin. Tapi kalau enggak jelas enggak bisa. Enggak bisa ditebak itu enggak bisa. Karena itu perkara hati. Islam hanya menghukumi perkara zahir. Bahkan urusan zina sekalipun, kalau kita tidak melihat dengan mata kepala kita sendiri, hanya sekedar dengar omongan orang saja, enggak boleh disebarkan. Kalau kita sebarkan nanti kena had 80 kali jam. Cambukan. Wallahu a'lam bissawab.